Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca hadis-hadis tentang bagaimana rasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah di sisi kuburan orang yang soleh, dan juga larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat beribadah. Walaupun ibadahnya tersebut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala, yukhadu min hadhihi nusus, diambil dari nas-nas tersebut, hadis ya, hadis Aisyah dan Ummu Salamah, juga hadis Jundab bin Abdillah dan yang lainnya, annal ibadata in kanat lillahi azza wa jal lakin fa'alaha sahibuha inda hadzal qabri tabarukan bihi wa dhannan anna al-ibadata 'indahu takunu maqbulatan 'inda Allah wa fadilatan ladaihi fa inna tilkal ibadata takunu batilatan mardudatan 'ala sahibiha wa la yajuz lahu ayyaf'alaha 'inda al-qabri. Bahwasanya suatu ibadah walaupun dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dilakukan ya, oleh pelakunya, dilakukan di sisi kuburan, kuburan orang yang soleh ya, dalam rangka tabarukan, mencari berkah, dan dia menyangka kalau ibadah tersebut dilakukan di sisi kuburan oleh orang soleh tersebut ya, ini makbulah inda Allah, akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan memiliki keutamaan di sisinya. Fa inna tilkal ibadah takunu batilah, maka ibadah tersebut ini batil dan tertolak pelakunya, walaupun ibadah tersebut ya, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi diiringi ya, perbuatan dia melakukannya di sisi kuburan orang yang soleh. Ada keyakinan tertentu ya, kalau dilakukan di tempat tersebut akan diterima atau memiliki keutamaan. Wala yajuzu lahu ayaf'alaha indal qabri, maka tidak boleh ya melakukan perbuatan tersebut di sisi kuburan. Bukan sekedar sholat, termasuk baca Quran. Sebagian orang sengaja mengkhususkan datang ke kuburan seseorang membaca Quran di sisinya. Kalau dia murni karena Allah Subhanahu wa taala membaca Quran, kenapa tidak di masjid yang lebih suci, lebih terhormat? Nah, mesti ada keyakinan tertentu. Ya, imma bertabaruk dengan sahibul kubur atau ada keyakinan-keyakinan yang lainnya. Ya. Jaranglah orang memang ketika ditanya, ya pas saya ke kuburan ziarah pengen baca Quran. Kebanyakannya, mayoritasnya itu karena ada keyakinan tertentu. Faedah salisah, annal ma'ruf min halin nasi annahum yazbahuna 'indal qubur. Perkara yang telah dikenal, yang ma'ruf dilakukan oleh manusia ya. Di keadaan manusia mereka ya, menyembelih hewan di kuburan tertentu, di sisi kuburan. Wa yaz'umuna anna hadhihi dzabihah inma dzubihat lillah. Mereka berkeyakinan ya bahwasanya sembilan ini disembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadza ghairu sahihin. Ini tidak benar, kata Syekh. Walau kana qasdu dzabhi lillah la dzahaba fi baitihi wa lam ya'ti biha ila qabri. Walaupun dia mungkin mengaku penyembelihan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Syekh ini enggak benar ini. Kalau memang benar tujuan penyembelihan itu karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan menyembelih hewan tersebut ya di rumahnya. Kenapa harus dibawa ke kuburan ya? Tidak akan bawanya pada kuburan. Wa ala aqal al ahwal fa inna hadhil ibadata mustarikatun bainallahi wa baina khalqihi. Paling tidaknya keadaannya, ibadah yang dia lakukan ini mustarikah, tercampur padanya antara untuk Allah dan antara makhluknya. Wa fi hadzal hadis anna Allah subhanahu yaqul anna agni syuraka an syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku tidak butuh dengan berbagai sekutu ya. Barang siapa melakukan suatu amalan yang aku disekutukan pada amalan tersebut denganku dengan yang lainnya, maka akan tinggalkan dia dan sekutunya. Kemudian Rabi'ah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana alladhina yattakhiduna al-qubur masajida. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat ya. Laknat berarti didoakan, dijauhkan dari rahmat ya. Orang yang menjadikan kuburan sebagai masajid, sebagai masjid-masjid, sebagai tempat ibadah, tempat sholat dan sebagainya. Wa khassa bi la'natil yahudi wan nasara, dan mengkhususkan ya melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Siapapun Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan laknat tersebut bagi orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Li'annahum kanu qad ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian faedah yang kelima, anna man da'al 'abda salih sawa'un kana ma'rufan bis salah kan nabiyillah Isa alaihissalam wa Uzair wa ghairihi minas salihin. Barang siapa yang berdoa kepada seorang hamba yang soleh, baik hamba soleh tersebut memang ma'ruf, ya sudah dikenal kesolehannya, seperti Nabi Allah Isa, Uzair, dan yang lainnya dari kalangan orang-orang soleh. Man da'a ahadan min ha'ula, barang siapa berdoa kepada salah seorang dari mereka, aw abadahu min dunillah, atau dia menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yakunu musyrikan kafiran, maka dia terjatuh pada kesyirikan dan kafiran. Wa man shala 'indal qabri mu'taqidan fadilatus shalati 'inda zalikal qabri, dan barang siapa yang salat di sisi kuburan, ya, sholatnya karena Allah. Ya. Kalau bukan karena Allah, sudah jelas dah. Tetapi dia berkeyakinan keutamaan sholat di sisi kuburan tersebut, fa inna hadhihi zari'atun ila syirki min asadi zara'i al-musilat ilaih. Maka ini adalah pintu. Ya. Atau jalan yang bisa menuju kepada kesyirikan, bahkan termasuk pintu-pintu yang bisa memasukkan dia, termasuk pintu yang paling besar yang memungkinkan dia masuk ke dalam kesyirikan tersebut. Wa kam akkada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahi an ittikhadil quburi masajid, berapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan, mengulangi larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Wala'ana man fa'ala zalika, bahkan melaknat orang yang melakukan itu. Menunjukkan bahwasanya beribadah di sisi kuburan kan adanya keyakinan keutamaan ibadah di tempat tersebut, ini sebesar-besar pintu yang bisa mengantarkan dia kepada kesyirikan, sehingga Nabi pun berulang kali melarangnya, bahkan melaknatnya. Kemudian yukhadu minhu tahrimu taswir, diambil juga dari hadis ini diharamkannya taswir, gambar, gambar makhluk bernyawa. Takunu al-hurmah asada idza qusida bit-taswir al-ibadatu li-syakhsi al-musawwir qawadin waswa wa yaguth wa ya'uq wa nasr. Keharamannya bertambah lagi jika tujuan dari gambar ini adalah untuk mengibadahi atau beribadah kepada orang yang ada di dalam gambar tersebut, seperti Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasr. Bukan sekedar terjatuh kepada hukum larangan menggambar saja, tapi juga sudah masuk padanya, mulai dari pintu-pintu kesyirikan, bahkan juga bisa terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Kemudian yang ketujuh, anna qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kharijan anil masjid. Bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di luar masjid. Berada di luar Masjid Nabawi. Li'anna baitahu kana ila janbil masjid. Karena ya kamar beliau atau rumah beliau itu tidak masuk dalam masjid, tetapi di samping masjid ada dinding, ada pintu. Waqad dufina fi baitihi, dan beliau telah dikuburkan di rumahnya, bukan di masjid, tapi di rumahnya. Ini juga dalil ya. Artinya ketika memang penghalang semacam jidara, semacam dinding dan sebagainya yang menghalangi dari masjid, ya telah cukup. Artinya area di situ di luar masjid. Sebagian orang kadang ragu gitu. Ini termasuk masjid bukan ya? Misalkan di beberapa tempat masjid itu ada kuburannya. Ya. Kalau memang tempat itu termasuk masjid, ya berarti berada dalam masjid. Tetapi kalau bukan masjid, ya, tapi nempel dengan dinding masjid, ya kalau bukan masjid, ya bukan masjid. Karena rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kata para ulama dibatasi dengan dinding, ada pintunya. Artinya Masjid Nabawi, kemudian rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika beliau itikaf, beliau itu hanya sekedar apa? Ketika itikaf beliau menjulurkan kepalanya ke rumahnya, kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Artinya memang hanya dipisahkan oleh dinding saja, dan itu tidak teranggap masjid. Rumah beliau bukan masjid. Dan beliau dikuburkan di dalam rumahnya. Wa fi ahdi al-Walid bin Abdul Malik amara bi imaratil masjid. Kemudian pada masa kekhalifahan al-Walid bin Abdul Malik al-Walid memerintahkan untuk memperluas masjid. Perluasan masjid ini sudah terjadi sejak zaman Umar juga, Umar Utsman. Dan perluasannya tidak mengarah kepada rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya para khulafa ar-rasyidin, Umar, Utsman, mereka memahami bahwasanya di dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu anha di sana ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika perluasan tidak ke arah sana. Tetapi pada zamannya Al-Walid bin Abdul Malik diperintahkan untuk perluasan masjid, wa udkhilat al-hujrah fil masjid. Dan kemudian memasukkan rumah atau kamar-kamar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Walam yakun zalika an ridha min ahli ilmi, dan itu bukan atas keridhaan para ulama. Bal inna ba'du ahli ilmi alladziina kaanu mawjudin fi tilkal azminah karihu zalika. Bahkan sebagian ulama yang hidup pada masa itu mereka tidak menyukai ini, membenci ini. Wa minhum Sa'id bin Al-Musayyib, di antaranya Sa'id bin Musayyib. Ada sahabat Jabir bin Abdillah, tapi tidak tinggal di Madinah saat itu. Ya, tinggal tersisa sahabat Jabir. Jadi kan Al-Walid bin Abdul Malik memerintahkan gubernur Madinah saat itu, Umar bin Abdul Aziz, untuk memperluas area Masjid Nabawi. Dan arahnya ke arah Al-Hujrah. Beliau mengumpulkan orang, mengumpulkan para ulama, karena khawatir, tidak ridho dengan itu. Dan mereka pun mencegah, melarang untuk tidak melakukan perluasan ke arah rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan, tetapi dipaksa, disuruh. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dan ini dijadikan dalil oleh sebagian orang tentang bolehnya ya mendirikan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid, berdalil dengan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita mau lihat niatan yang ada, kata para ulama, ya, sejak awal pertama Nabi tidak dikuburkan di dalam masjid. Ya. Demikian juga ketika zaman para Khulafaur Rasyidin, walaupun sudah ada perluasan. Ya. Kalaupun pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik dimasukkan, para ulama berusaha ya, menjadikan rumah Aisyah itu dilapisi berbagai benteng sehingga memungkinkan tidak memungkinkan orang sholat menghadap ke sana. Berusaha, bahkan sebagai dianggap tetap ya kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di luar Masjid An-Nabawi. Walaupun berada di tengah-tengah masjid, tetapi area tersebut tetap ya di luar Masjid Nabawi. Dan kita bisa membantah ini ketika ada yang mengatakan itu dalilnya masjid kuburan Rasulullah. Rasulullah dikuburkan bukan di dalam Masjid Nabawi, ya. Di rumah istri beliau Aisyah. Kemudian amal kubah al-khadra alati bunyat ala qabrihi sallallahu alaihi wasallam faqad bunyat fi akhir al-qurun as-sadis banaha Malik min muluki Misr. Adapun kubah hijau yang dibangun di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibangun di akhir kurun yang ke-6, dibangun oleh raja dari Muluk Misr, ya, raja-raja Mesir. Faman ihtaja bi wujudi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi fala hujjata lahu fi dzalik. Barang siapa yang berdalil bolehnya memasukkan atau kuburan ke dalam masjid dengan adanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjidnya, maka ini bukan hujjah baginya. Wa kadzalika man ittaja al bina al kubur bi wujudi tilkal qubbah fala hujjata lahu fi dzalika. Demikian juga barang siapa yang berdalil bolehnya membangun kubah ya di atas kuburan dengan adanya kubah di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan hujah baginya. Li'anna tilkal umur fu'ilat min unasin yakun 'indahum jahlun. Karena ya perkara tersebut dilakukan oleh manusia yang ada sisi kebodohan pada mereka dalam masalah itu. Walahum sultatun la yastati' an-nasu ar-radd 'alaihim. Dalam keadaan mereka penguasa saat itu, ya. Manusia tidak mampu ya untuk menolaknya. Fa'amilu dzalika bizamihim annahu mahabbatul linnabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimun lahu. Para penguasa saat itu melakukannya ya dengan sangkaan bahwasanya itu bentuk kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'zimun lahu, bentuk pengagungan terhadap beliau. Kemudian yukhadu min hadis al-akhir annalladzina yattakhiduna al-qubur masajida min syirril khalqi indallah azza wajalla. Orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka adalah di antara sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang ringan, ya. Sejelek-jelek makhluk di sisi Allah, ya. Di antara sejelek-jelek makhluk di sisi Allah adalah orang yang dia mendapati hari kiamat. Nah. Kemudian yang ke-10, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam karrara annahi an ittikhadil kuburi masajida wabil akhasi fi akhiri hayatihi wa qurbi mautihi sallallahu alaihi wasallam hatta la yatawahamu hatta la yatawahama mutawahimun aw yadhunnu dhon naskhahu aw ibahatahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang larangan tersebut untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, dan terkhusus beliau melarang ini di akhir hayat beliau, bahkan ya ketika mendekati kematian beliau, sehingga ya orang yang tidak waham, orang yang mutawahim ya, tidak salah mengira ya. Jangan sampai disangka bahwasanya larangan tersebut itu telah dimansuh, telah dihapus. Ini faedah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai melarang hal tersebut berulang-ulang, bahkan di akhir hayat beliau, sehingga tidak ada ya syubhat bahwasanya mungkin saja itu sudah dihapus hukumnya ya. Karena memang ada disebutkan oleh sebagian para ulama sebagiannya ya, tapi terjatuh dalam masalah ini Al-Alusi dan yang lainnya, beranggapan bahwasanya larangan ini ya, ini ketika akidah seseorang belum kuat ya, ketika akidah seseorang belum kuat ia muncul larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Tetapi kalau kita membaca hadis bagaimana larangan tersebut keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, yang tentunya saat itu keimanan para sahabat jauh lebih kuat sebelum mereka awal-awal mengenal Islam, terbantah dengan dalil tersebut. Kemudian anna Allah akramahu bi an yattakhidha khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan. Wal khullah hiya a'la min al mahabbah. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikannya sebagai khalil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Wal khullah ya, khullah ini lebih tinggi dari mahabbah ya, lebih tinggi dari mahabbah ya, khulla ini lebih tinggi daripada habib. Kemudian fi fadilatu li Abi Bakar As-Siddiq, pada hadis itu juga ada keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Wa isyaratun ila khilafatihi, dan isyarat atas kekhalifahan beliau. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, walau takhadtu min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau seandainya aku boleh mengambil khalil dari umatku, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilku. Nah, wallahu alam bisawab. Di sana sebenarnya banyak syubhat-syubhat. Berkaitan dengan dijadikannya kuburan sebagai masjid atau dibangunnya masjid di atas kuburan. Di antara syubhat yang mereka lakukan, mereka membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, qala ladina ghalabu ala amrihim lattakhidanna alaihim masjida ya. Di surat Al-Kahfi ya, berkata orang-orang yang mereka menguasai ya urusan mereka ya, sungguh kami akan menjadikan, membuat masjid alaihim ya, ini di atas kuburan mereka. Ini Ashabul Kahfi, mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil bolehnya membuat masjid di atas kuburan, ya, kuburan orang soleh. Ashabul Kahfi kan orang soleh pada zamannya, ya. Maka di antara jawabannya adalah anna syari'ata man qablana laysat, ya, syariatullana, ya, bahwasanya syariat orang-orang sebelum kita itu bukan syariat bagi kita, ya. Tidak kemudian disyariatkan pada mereka suatu perkara secara otomatis itu juga menjadi syariat kita tanpa ada takrir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Bahkan terlebih-lebih ketika ada nas yang menyelisihi dari syariat kita terhadap syariat mereka, ini tidak bisa dijadikan dalil. Ini jawaban pertama. Dan jawaban yang lainnya adalah falaisa fi at-tasrih bi annahum kanu al-mu'min. Tidak ada penyebutan secara jelas bahwasanya mereka ini yang menjadikan atau membuat masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi ini, mereka adalah orang-orang mukmin atau orang yang soleh. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hadis la'anallahu al-yahuda wa ittakhadha qubur anbiya'i masajid, di antara penjelasan beliau, beliau membawakan ayat tadi qala ladina ghalabu ala amrihim latakhidanna alaihim masjida. Beliau membawakan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya kebiasaan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kebiasaan manfa'ala ahlul ghalabah, orang-orang yang menguasai, yang penguasa, ya. Ini kemudian juga jawaban yang lainnya, anggaplah mereka itu orang yang menjadikan atau membuat kuburan di atas masjid di atas kuburan mereka, maka dijawab bahwasanya inna dzalika al-ittikhadu ala kahfihim fawqal jabal alladzina hum fihi. Masjid tersebut dijadikan bukan di atas kuburan mereka, tetapi di atas gunung, ya, di mana gua itu berada. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Mujahid. Ya. Anal Malik tarokahum fi kahfihim wa bana ala kahfihim masjida. Ya. Ini bukan, ya, di atas kuburan mereka. Ini namanya gua itu kan, gua itu kalau kita ini gua orang tinggi, ya. Nah, ada beberapa syubhat lagi sebenarnya yang kadang beredar yang perlu disampaikan, tapi kalau Allah waktu habis, mudah-mudahan kesempatan yang akan datang kita akan sebutkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.